Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yadhhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيَسْتَشْهِدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki, salah satu dari keduanya membunuh temannya, kemudian kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu. Yang ini dia berperang di jalan Allah kemudian dia dibunuh. Summa yatubullahu al-qatil. Kemudian Allah menerima taubat si pembunuh. Fayuslim. Kemudian si pembunuh masuk Islam. Fayastashhidu. Kemudian dia juga menemui syahid. Sama-sama masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Rasulullah, Allah tertawa pada dua orang laki-laki tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tertawa. Allah tertawa. Namun sifat tertawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah berbeda dengan sifat tertawanya makhluk. Tidak sama dengan tertawanya para makhluknya. Maka Allah tertawa pada dua orang hambanya. Salah satu membunuh yang lainnya. Tapi kedua-duanya sama-sama masuk surga. Penjelasannya kata Rasulullah, yang satu dia berjihad berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh. Si pembunuh bertobat, Allah menerima tobatnya, dia masuk Islam, kemudian dia juga menemui syahid gugur di jalan Allah. Sehingga kedua-duanya masuk ke dalam surga. Yang terbunuh pertama mendapatkan syahid masuk ke dalam surga, kemudian si pembunuh bertobat diterima tobatnya oleh Allah masuk Islam, kemudian berjihad dan menemui syahid juga masuk ke dalam surga. Maka di sini dijelaskan sebab tertawanya Allah. Allah tertawa melihat dua hambanya. Karena antara dua hamba tersebut ada permusuhan yang sengit di dunia. Dalam bentuk apa? Yang satunya tadinya muslim, yang satunya kafir. Bertemu di medan laga. Jadi ada permusuhan. Ingin saling membunuh. Yang muslim terbunuh. Mendapatkan syahadah. Dia mati syahid. Kemudian Allah balikkan permusuhan yang ada pada salah satu dari keduanya, yang kafir yang tadi memusuhi si muslim, membunuhnya, si muslim mendapatkan syahid, dia masuk surga. Kemudian si kafir dibalik hatinya oleh Allah, sehingga ada kecenderungan kepada Islam dan iman. Dia menjadi beriman, dia muslim, masuk Islam. Dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Allah hilangkan pada dirinya sifat al-ghil, hasad, iri, dengki. Nah, kemudian si pembunuh berjihad juga di jalan Allah dan menemui syahid, dia mati sebagai seorang yang syahid, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ini sisi kekaguman Allah terhadap dua laki-laki tadi. Ini sebagai dalil bahwasanya orang kafir kalau dia bertobat dari kekufurannya, meskipun dahulu pernah membunuh seseorang dari kaum muslimin, maka Allah akan terima taubatnya. Kenapa? Al-Islam yahdumu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Islam, dengan seorang yang Islam bertobat dari kekufurannya, kesyirikannya, kemudian masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosa yang dia lakukan sebelum keislamannya itu terhapus dengan keislamannya. Maka dalam hadis ini terdapat penetapan sifat tertawa bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat tertawa makhluknya. Kemudian hadis ini juga memberikan anjuran bagi setiap orang agar dia benar-benar memiliki sifat mudah untuk bertobat dari dosa yang telah dia lakukan, meskipun itu dosa besar. Jangan sampai dia putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Ini pembunuh seorang muslim yang mulia. Ketika dia bertobat, masuk Islam, baik keislamannya, Allah terima tobatnya. Maka sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang kafir jika dia bertobat dari kekufurannya, meskipun sudah pernah membunuh seorang muslim sekalipun. Maka hadis ini sebagai himbauan bagi kita untuk kita bersegera bertobat dari segala ragam dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita bertobat darinya dengan taubatan yang nasuha, taubat yang tulus, taubat yang benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Ini kaidah ringkas dari hadis yang agung dan mulia ini. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babus sabri, bab sabar. Hakikat dan keutamaan-keutamaannya tentunya. Dalam bab ini dibawakan beberapa dalil dari firman Allah. Qala an-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus-meneruslah kalian dalam kesabaran. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman agar mereka bersabar di atas amal-amal ketaatan, bersabar di atas ujian dan musibah-musibah yang Allah timpakan pada mereka, bersabar untuk meninggalkan berbagai macam ragam-ragam kemaksiatan dan dosa-dosa, dan agar mereka terus menerus gigih untuk bersabar dan berusaha untuk dia komit terus menerus secara kontinu di atas kesabaran. Bersabar di dalam menghadapi para musuh dalam setiap keadaan dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Juga Allah menyatakan wa qala ta'ala wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Dalam ayat ini secara ringkas Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya mesti Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ragam ujian dan cobaan agar menjadi jelas yang jujur keimanannya dari yang dusta, yang suka berkeluh kesah dari yang sabar. Maka di antara ragam-ragam cobaan, ujian, musibah yang Allah timpakan pada hamba-hambanya itu beraneka ragam. Ada ujian itu berusaha rasa takut cemas yang menggelayuti kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Ada di antara ragam ujian itu Allah timpakan kelaparan pada kaum muslimin. Ada di antara ragam cobaan itu adalah berkurangnya harta dengan musnahnya harta akibat musibah gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Apakah harta itu hilang secara sia-sia, ataukah harta itu berkurang karena diambil orang-orang yang zalim, apakah karena dirampok, dijarah, atau karena tenggelam, dan lain sebagainya. Dan juga diuji dengan berkurangnya jiwa dengan wafatnya orang-orang yang dia cintai dari kalangan karib kerabatnya. Juga berkurangnya buah-buahan, hasil pertaniannya merosot, apakah karena hama atau karena kekeringan atau karena sebab yang lainnya, apakah karena terbakar atau sebab yang lainnya. Maka Allah nyatakan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu Allah akan penuhi pahala mereka dengan tanpa batas. Di sini Allah menjelaskan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bersabar di atas amal ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, Allah akan berikan pada mereka pahala mereka dengan tanpa batas, tanpa ukuran, tanpa hitungan. Hanya Allah yang Maha mengetahui berapa balasan yang Allah akan berikan bagi hamba-hambanya yang sabirun, yang bersabar. Juga Allah nyatakan wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Dan sungguh bagi orang yang sabar dan suka memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang besar, yang agung. Di sini Allah jelaskan bahwasannya orang yang bersabar menghadapi gangguan dari makhluk dan memaafkan mereka dari perilaku-perilaku mereka yang tidak baik. Maka kata Allah, inna dzalika lamin asmil umur. Sungguh yang demikian itu tidak akan bisa memahaminya, mengetahui kadarnya, kecuali orang-orang yang bersabar. Termasuk bagian yang agung bagi orang-orang yang bersabar. Juga ayat berikutnya, waqala ta'ala wasta'inu bis-sabri, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan sholat, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk mencari pertolongan atas segala ragam urusan mereka dengan kesabaran. Sabar terhadap segala yang dibenci oleh jiwa. Juga Allah memerintahkan untuk meminta pertolongan dengan menjalankan ibadah salat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah menolong mereka, Allah mencintai mereka, Allah rahmati mereka, orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian hingga kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad, berjuang di jalan Allah di antara kalian, dan siapa yang benar-benar bersabar atas segala tantangan rintangan yang dia hadapi. Maka ayat-ayat dalam perkara ada dalam perintah untuk bersabar dan penjelasan akan keutamaannya itu sangat banyak dan dikenali sudah ayat-ayat yang demikian itu. Allah di sini sampaikan, kami akan menguji kalian dengan kami perintahkan kalian untuk berjuang di jalan Allah. Kalian akan menghadapi tantangan-tantangan berat dalam kalian memegangi agama kalian. Maka akan tampak bagi kami, kata Allah, siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat, siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah, siapa yang sabar atas agamanya, dan siapa yang tidak demikian keadaannya. Benar-benar akan terpilah yang demikian itu dengan melalui proses ujian tentunya. Sabar itu maknanya secara bahasa itu adalah al-habas, artinya tertahan atau menahan. Secara syar'i, habsun nafsi ala salasatil umur, yang namanya sabar itu kalau seseorang bisa menahan jiwanya terhadap tiga perkara. Menahan jiwanya untuk bisa menjalankan ketaatan pada Allah, menahan dirinya untuk bisa meninggalkan keharaman-keharaman Allah, dan bisa bersabar menghadapi takdir Allah yang mungkin dia rasakan menyakitkan, pahit dalam kehidupannya. Maka ini macam-macam sabar. Sabar untuk bisa menjalankan amal ketaatan. Sabar untuk bisa menjauhi perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Harus bisa sabar menghadapi takdir Allah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam kesempatan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan faedah ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.